menjer dadaku, rasane maklong lego atiku. Wes ora nyut-nyut sirahku, saiki aku wes ora ngeluh. Plong rasane njer dadaku, rasane maklong lego atiku. Wes rada tiku jantungku, saiki wes mari kangen. Rasane hehehe yo maklong, rasane kepiye plong plong plong. Rasane koyo ketipan daru lintang kamulyan nipani dadaku, sing lali wes seling karo aku, gelem mulai gelem bali karo aku. Janur gunung rasane gumun setahun, ora rugi rino wengi nggon kunyuwun. Matur nuwun pancen kuwi sing tak suwun, rasane yo maklong, rasane plong plong plong. Plong rasane jeruk dadaku, rasane mak plong lego atiku. Wes ora nyut-nyut sirahku, saiki aku wes ora ngeluh. Plong rasane jeruk dadaku, rasane mak plong lego atiku. Wes rada detuk jantungku, saiki wes mari kangenku. Rasane hehehe yo mak plong, rasane kepiye plong plong plong. Rasane koyo ketipan daru lintang kamulyan nipani dadaku, sing lali wes seling karo aku, gelem mulai gelem bali karo aku. Janur gunung rasane gumun setahun, ora rugi rino wengi nggon kunyuwun. Matur nuwun pancen kuwi sing tak suwun, rasane plong plong plong, rasane yo maklong, rasane kepiye yo maklong.